Bab beliau sebutkan at-targhib fi siwak wa ma jaa fi fadlih. Anjuran untuk bersiwak dan tentang keutamaannya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala an anna Rasulullah sallam qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis siwak ma'akulli salah. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, kalau saja tidak memberatkan umatku, kalau saja aku tidak memberatkan umatku, niscaya akan aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali sholat. Hadis diriwayatkan Bukhari, dan ini lafadz beliau, juga Muslim di sahihnya. Di Nasa'i dan Ibnu Majah hadis sama, cuman dikit beda lafadznya. La amartuhum bis siwak ma'al wudu inda kulli shalah. Kalau tidak memberatkan umatku, akan aku perintah mereka bersiwak ketika setiap wudu untuk sholat. Itu lafadz Nasa'i dan Ibnu Majah. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallam laula anna syuqala ummati la amartum bi siwak ma kulli wudu. Semakna dengan lafaz Nasa'i, hadis Ali, Rasulullah katakan kalau aku tidak memberatkan umatku, niscaya akun aku perintah mereka bersiwak pada setiap kali wudu. Hadis Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, kata Mundiri dengan sanad yang hasan. Wa an Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallam yaqulu laula ana syuqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah kama yatawaddaun. Kalau aku tidak memberatkan umatku, akan aku perintah mereka bersiwak tiap kali sholat seperti mereka wudu. Artinya sebagaimana tiap kali sholat mereka berwudu, kalau saja tidak memberatkan, akan aku perintah mereka bersiwak setiap kali hendak sholat seperti mereka harus wudu setiap kali hendak sholat. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad jayyid, juga Al-Bazzar dan Tabrani. Namun Tabrani dari hadis Abbas bin Abdul Muttalib. Lafadznya sedikit beda. Kama furidat alaihimul wudu, akan aku perintah mereka siwak sebagaimana telah difardukan wudu kepada mereka. Wudu telah diwajibkan pada mereka. Kalau saja tidak memberatkan mereka, umatku, pasti aku juga akan perintah mereka bersiwak tiap kali wudu atau tiap kali sholat. Warawahu Abu Ya'la binahwihi wazada fihi. Qalat Aisyah, kata Aisyah di riwayat Abu Ya'la, mazalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhkuru siwak hatta khashitu an yunzala atau yunazzala fihi Quran. Kata Aisyah, begitu seringnya terus Rasulullah sebutkan siwak. Tadi, tidak jika aku tidak memberatkan umatku, kalau saja tidak memberatkan umatku. Nah, terus sering diucapkan oleh Rasul tentang siwak, siwak, siwak, siwak. Kata Aisyah, sampai-sampai aku khawatir kalau-kalau turun Quran ayat mewajibkan siwak. Aku khawatir akan turun ayat Quran mewajibkan siwak dari seringnya Rasulullah menyebutkan perintah siwak. Namun riwayat ini didhaifkan oleh Albani. Wa ana Aisyah anna nabiyya qala siwak matharatun lil fam mardhatun lirrab. Dari Aisyah pula Rasulullah katakan siwak itu membersihkan mulut mensucikan mulut dan membuat ridho Ar-Rabb Allah SWT. Hadis diriwayatkan Nasa'i, juga Ibnu Khuzaimah. Diriwayatkan Bukhari tapi mu'allak. Mu'allak itu Bukhari bawakan hadis tanpa sanad. Langsung Bukhari katakan qalat Aisyah qala Rasulullah. Tanpa menyebutkan sanad, tapi majzum. Dipastikan. Dan ulama sebutkan Bukhari kalau menggantungkan hadis tanpa sanad tetapi dipastikan oleh Bukhari maka disahihkan, dipastikan sahihnya. Kalau Bukhari katakan berkata Aisyah bahwa Rasulullah bersabda begini, berarti sanad Bukhari sampai Aisyah dijamin oleh Bukhari sahih. Beda kalau Bukhari menyebutkan istilahnya sighah tamrid. Misalnya Bukhari katakan diriwayatkan dari Aisyah. Disebutkan bahwa Aisyah, berarti isyarat dari Bukhari sanadnya perlu dikaji ulang. Tapi di sini Bukhari memastikan Aisyah berkata. Berarti jaminan hadis itu sahih. Terkadang Bukhari lakukan itu untuk meringkas agar tidak terlalu panjang kitab beliau. Al-Him tadi dari Aisyah bahwa Rasulullah katakan siwak itu membersihkan mulut dan membuat ridho Allah. Di riwayat Tabrani ada tambahan, namun dari hadis Ibnu Abbas, membuat ridho Allah, mensucikan mulut, wa majlatun lil basar, dan membuat terang mata, membuat cerah atau terang pandangan mata. Itu di riwayat Tabrani. Wa Nabi Ayyub qala qala Rasulullah sallam arba'un min sunanil mursalin al-khitan wa ta'attur wa siwak wa nikah. Dari Abu Ayyub Rasulullah katakan empat dari sunnah para mursalin alaihi wassalam, dari ajaran para mursalin, yaitu khitan ma'ruf, ta'attur pakai wewangian, bersiwak dan nikah. Hadith diriwayatkan Tirmidzi dan beliau katakan hadith hasan gharib, dan hadith ini pun juga dilemahkan oleh Albani. Wa an ibni Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala alaikum bisiwak fa innahu matyabatun lil fam mardhatun lirabb. Hendaklah kalian bersiwak karena itu membersihkan mulut kalian dan membuat ridho Rob kalian. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Telah lalu serupa dengan hadis Aisyah. Wa an Syuraih ibn Hani, dari Syuraih bin Hani, qala qultu li Aisyah, aku bertanya kepada Aisyah, bi ayyi syai' kana yabda'un nabi idza dakhala baita, jika Rasulullah masuk rumah apa yang pertama Rasulullah lakukan. Syuraih bin Hani bertanya ini kepada Aisyah karena ketika Rasul di dalam rumah enggak ada sahabat yang tahu apa yang dilakukan Rasul, dan mereka ingin tahu untuk meniru karena Rasulullah uswah hasanah, toladan bagi mukminin, termasuk saat beliau di dalam rumah bagaimana muamalahnya bersama istri-istri anaknya. Makanya mereka tanyakan kepada ummahatul mukminin, istri-istri Rasulullah SAW. Maka Syuraih tanyakan kepada Aisyah, kalau Rasulullah masuk rumah pertama yang Rasulullah lakukan apa wahai Aisyah? Aisyah jawab qalat bisiwak, pertama Rasulullah lakukan siwak. Hadith di Muslim dan yang lainnya. Tentunya sebelum membahas yang lain, kalau dalam hadith ini terkait mu'asyarah bil ma'ruf, mu'asyarah zaujiyah, terkait baiknya pergaulan suami istri. Karena suami tentunya ketika masuk rumah ya bersama istrinya, namanya suami istri ada kedekatan, wala haya'a fid din, dan tidak ada malu dalam perkara agama, Namanya suami istri mungkin akan bercengkrama, akan bermesraan, akan ciuman dan sebagainya. Agar kemudian mulut itu wangi, istrinya pun mendapati aroma yang segar atau bersih, wangi dari mulut suaminya. Dan itu mu'asyarah bil ma'ruf. Seperti Allah perintahkan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Walahunna mithlul ladhi alaihinna bil ma'ruf. Mu'asyarahlah, gauli istri kalian dengan ma'ruf, dengan baik. Oleh karena itu sangat tidak pantas, sangat tidak berakhlak dan bertentangan jauh dengan sunnah para suami yang masuk rumahnya dan tidak peduli dengan kondisinya. Mungkin bau, keringat, ini itu. Mulutnya pun, ya maaf-maaf saja kalau sebagian orang perokok misalnya. Sementara dia dekat, ingin dekat dengan istrinya, terganggu istrinya, rokok bau mulutnya. Bagaimana dia bisa dekat dengan istrinya? Makanya Aisyah katakan pertama Rasul masuk rumah siwak. Karena tadi siwak mensucikan mulut, membersihkan mulut dan aromanya pun segar, enak dicium pun aromanya. Nah, sallallahu alaihi wasallam, baiknya pergaulan beliau dengan keluarganya. Dan itu contoh bagi mukminin. Wa an Zaid bin Khalid al-Juhani qala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min baitihi li syai' min as-salah hatta yastak. Kata Zaid bin Khalid, kebiasaan Rasulullah beliau enggak akan keluar rumah untuk salat sampai beliau bersiwak dulu. Bersiwak dulu baru kemudian keluar sholat. Hadis di Tabrani bi isnad la ba'sa bihi, dan ini juga didhaifkan oleh Albani. Wa an Ibni Abbas qala kana Rasulullah sallam yusalli bil lail raka'ataini raka'atain tsumma yansharif fayastak. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah kalau sholat malam itu dua rakaat kemudian beliau pergi bersiwak sebelum keluar ke masjid untuk sholat subuh, sholat fajar. Makna hadis ini serupa dengan hadis Zaid bin Khalid, dan hadis diriwayatkan Ibnu Majah, juga Nasa'i dengan perawi-perawi yang thiqat, dan nanti disahihkan Albani. Maka mencukupi dari hadis Zaid bahwa termasuk sunnah Rasulullah sebelum pergi sholat keluar rumahnya, setelah beliau sholat malam tahajud, beliau bersiwak terlebih dahulu. Wa Nabi Umama anna Rasulullah sallam qala tasawwaqu fa inna siwak matharatun lil fam mardhatun lirabb wa ma ja'ani Jibril illa awsani bis siwak hatta laqad khashitu an yufradha alayya wa ala ummati. Bersiwaklah kalian karena siwak itu membersihkan mulut, membuat ridha Allah, dan tiap kali Jibril datang selalu mewasiatkan aku untuk bersiwak. Siwaklah wahai Muhammad, bersiwaklah, siwaklah. Sampai-sampai karena seringnya Jibril sampaikan itu, aku khawatir itu diwajibkan atasku, juga diwajibkan atas umatku. Aku khawatir karena itu akan memberatkan. Walaula anni akhafu an asyqa ala ummati la faradtuhu alaihim wa inil astaqu hatta khashitu an ahfiya maqadima fami. Dan aku terus bersiwak sampai-sampai aku khawatir bibir, muka bibir ini pecah-pecah karena seringnya kegesek-gesek dengan batang siwak. Kalau bukan karena itu, kekhawatiran memberatkan umat, akan aku perintahkan kepada umatku. Namun hadis ini juga dilemahkan oleh Albani. Wa an Ibni Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laqad amartu bis siwak hatta dhanantu annahu yunazzalu alayya fihi Qur'an aw wahyi. Aku perintahkan siwak pada umatku sampai aku khawatir kalau turun ayat atau wahyu mewajibkan itu kepada mereka. Hadis di Imam Ahmad, juga Abu Ya'la, dan ini mencukupi dari hadis Aisyah tadi yang semakna mengatakan khawatir aku, kata Aisyah, turun Quran mewajibkan. Rasulullah pun mengatakan demikian. Wa an Wathilah ibn al-Asqa qala qala Rasulullah amartu umirtu bisiwak hatta khasyitu an yuktaba alayya. Aku diperintah untuk bersiwak hingga aku khawatir itu diwajibkan. Hadis dari Imam Ahmad dan Tabrani, kata Albani, mungkar. Hadis mungkar. Perawi dhaif yang menyalahi riwayat perawi thiqah. Wa an Ummi Salamah qala qala Rasulullah sallam ma zala Jibril yusini bisiwak hatta khiftu ala adrasi. Terus Jibril mewasiatkan aku siwak hingga aku khawatir terhadap gigi-gigiku karena seringnya bersiwak. Hadis Tabrani juga disebutkan oleh Albani mungkar. Hadis ini tentunya lebih berat daripada sekedar dhaif. Wa an Aisyah qalat qala Rasulullah sallam lazimtu siwak hatta khashitu an yadrada fiyya. Aku terus bersiwak hingga aku khawatir mulutku hancur atau rusak bibirku seperti tadi. Hadis riwayat Tabrani juga didhaifkan. Atau darat ditafsirkan sukutul asnan, tanggalnya gigi bisa lepas gigi karena seringnya disiwaki dan digosok dengan siwak. Demikian hadis-hadis Rasul yang menyebutkan tentang siwak dan fadilah keutamaannya. Tidak kalah pentingnya hadis Ali, beliau sebutkan innal abda idza tasawwaka tsumma qama yusolli qamal malaku khalfahu fayastami'u liqira'ati fayadnu minhu au kalimah nahwaha hatta yadha'u fahu ala fihi fama yakhruju min fihi syai' min alquran illa sara fi jawfil malik fi jawfil malak fatahiru afwahakum lilquran. Kata Ali dari Rasulullah SAW, kalau seorang hamba sholat sebelumnya dia bersiwak, maka malaikat itu di belakangnya mengikuti dia, mendengarkan bacaan Qurannya dalam sholatnya, lalu malaikat itu mendekat kepadanya sampai kemudian malaikat itu menghadapkan mulutnya di hadapan mulut si hamba yang sholat ini. Maka yang keluar dari bacaan Qur'annya itu masuk langsung ke mulut malaikat. Maka Rasul katakan, maka sucikanlah mulut kalian untuk Qur'an, karena di hadapan kalian para malaikat. Hadis diriwayatkan oleh Bazzar bisanadin jayyid, kata Mundiri la ba'sa bihi, juga Ibnu Majah, wa ba'duhu mauqufan, sebagiannya hadis ini mauquf sampai kepada Ali bin Abi Thalib, kata Mundiri wa la'allahu asbah, dan sepertinya itu yang lebih tepat, mauquf sampai kepada Ali, dan itu dikuatkan oleh Albani bahwa hadis ini mauquf sampai Ali. Dan Ali kita tahu menantu dan khalifah yang keempat, dekat hubungannya dengan Rasul SAW, terlebih masalah gaib semacam ini tidaklah mungkin Ali sampaikan dengan logika dan rasio beliau. Artinya pasti beliau pernah dengar sesuatu yang semakna dengan ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ana Aisha zaujin nabi anin Nabi SAW qala fadlu salah bisiwak ala salah bighari siwak sab'una di'fa. Kata Aisyah, Rasulullah katakan salat dengan siwak lebih afdal 70 kali lipat dibanding salat tanpa siwak. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Al-Bazzar, juga Abu Ya'la juga Ibnu Khuzaimah. Namun kata Ibnu Khuzaimah, fil qalbi min hadzal khabar syai', aku sendiri ragu dengan hadis ini, enggak yakin dengan kesahihannya, karena di dalamnya ada Muhammad bin Ishaq yang diketahui tidak mendengar langsung dari Ibnu Syihab. Dan hadis memang dilemahkan oleh Albani. Ibnu Khuzaimah sudah mengisyaratkan kelemahannya. Semana dengan itu hadis Ibnu Abbas di bawahnya sama, dikatakan 70 kali lipat lebih afdol dari sholat tanpa siwak, dan itu juga lemah. Karena kalau keutamaannya sebesar itu, enggak akan Rasul katakan jika saja tidak memberatkan umatku akan aku perintah. Pasti akan beliau perintahkan untuk 70 kali lebih afdol. Keutamaan sebesar itu dhaif. Nah. Taib, tentang siwak, siwak termasuk dari sunah-sunahnya wudu atau juga sholat. Siwak disunahkan di setiap waktu, namun lebih ditekankan lagi sunnahnya di beberapa waktu khusus seperti wudu, sholat, atau saat orang mau menemui istrinya seperti dari Aisyah tadi, pertama masuk rumah bersiwak. Atau secara umum ulama sebutkan, lebih ditekankan sunnahnya saat mulut orang itu bau. Mungkin itu bangun tidur, mungkin ini apa saja itu, mungkin setelah makan atau yang lainnya, disunahkan untuk bersiwak agar kemudian mulutnya bersih, wangi. Nah, siwak para fuqaha menyebutkan beberapa pembahasan. Yang pertama itu dengan batang akar ma'ruf, arogi, akar dari tanaman khusus digunakan untuk bersiwak, atau itu dari batang pohon yang lunak. Fuqaha sebutkan itu dari batang pohon yang lunak. Disebutkan demikian agar tidak melukai orangnya. Dan yang kedua, faidahnya pun gak ada kalau itu batang yang kering atau keras. Dia ngambil batang pohon yang sudah kaku, keras, gak akan bisa untuk dia gunakan membersihkan gigi atau mulutnya. Tapi ketika dia lunak, masih basah, lembab banyak, akan lebih enak dan mudah digunakan bersiwak, membersihkan mulut dan giginya. Kalau itu batang, fuqaha sebutkan hendaknya yang munqi. Munqi itu yang membersihkan. Memang berguna untuk membersihkan gigi terutama mulut. Dan itu yang dikehendaki adalah yang berserabut. Batang pohon yang memiliki serabut atau serat. Dan itu yang kemudian bisa digunakan untuk membersihkan, layaknya akar dari pohon siwak. Ketika kamu gigit-gigit sebentar gini, dia untuk serabut dan serat, sehingga mudah untuk digunakan bersiwak. Maka demikian pula kalau itu dari batang pohon yang masih basah, lembab, lentur, syaratnya adalah selama itu berserabut sehingga bisa digunakan untuk membersihkan gigi dan mulut. Dalam perkara siwak, kalau itu dari akar atau batang yang lunak ma'ruf, tinggal kalau itu dengan jari. Bagaimana bersiwak dengan jari? Jari digunakan untuk membersihkan giginya atau mulutnya. Fuqaha sebagian mengatakan ya tidak mendapati sunnah orangnya kalau bersiwak dengan jarinya, karena bukan itu yang dimaukan dengan siwak. Namun sebagian ulama lain termasuk Muwaffaq Ibnu Qudamah rahimahullah, batasan untuk dikatakan sunnah masih saja bisa dia dapati, karena hadis Ali bin Abi Thalib menyebutkan tentang sifat wudu Rasul, "Tsumma adkhala ba'dha asabi'ihi fi fihi." Kemudian Rasulullah memasukkan jari beliau ke mulutnya yang dibersihkan dengan jarinya. Karena tujuannya tercapai, membersihkan. Bisa itu dengan siwak, bisa itu dengan jari digosok-gosokkan layaknya sikat gigi di mulut atau di gigi orangnya. Maka tercukupi dan orang telah melakukan sunnah itu kalaupun dengan jari jemari tangannya. Bahkan fuqaha katakan kalau itu dilakukan dengan khirqah. Hirqah itu kain, potongan kain, entah itu sapu tangan, handuk atau yang lainnya. Mereka mengatakan dimasukkan itu ke jari kemudian dibersihkan dengan tangannya, jarinya, dan itu lebih bersih. Lebih bersih ketimbang hanya dengan jari saja. Akan jauh lebih bersih kalau jarinya dikasih kain atau handuk, kemudian itu dipakai untuk membersihkan mulut atau gigi-giginya. Itu terkait penggunaan siwak dan apa saja yang bisa dipakai untuk siwak. Terkadang orang mungkin gak punya atau ketinggalan atau bagaimana, paling tidaknya dia masih berusaha mengamalkan sunnah ini dengan kain tadi atau dengan jarinya seperti Rasulullah dalam hadits Ali tadi, wudu beliau masukkan jarinya untuk membersihkan gigi dan mulut beliau sallallahu alaihi wasallam. Siwak disunahkan di setiap waktu sebelum zawal. Hadis Aisyah tadi, siwak mensucikan mulut, meridhokan Allah, dan tambahan Tabrani tadi berjelas atau membuat terang mata pandangan. Dan ini secara umum Rasul katakan tidak dibedakan. Maka faedah pertama dari siwak duniawiyah, membersihkan mulut. Yang kedua ukhrawiyah, membuat ridha Allah, atau kalau dengan tambahan tadi termasuk faedah duniawiyah, memperjelas mata dan pandangannya. Semua keutamaan itu dia dapati dengan amalan yang ringan, gak berat, hanya bersiwak. Dengan siwak namun fuqaha menyebutkan Bagi yang puasa boleh dan disunahkan untuk bersiwak sebelum zawal, sebelum tergelincirnya matahari. Madhab, di madhab Hambali Imam Ahmad, memakruhkan bagi yang puasa bersiwak setelah zawal. Dalil mereka, bahwa khulufu fami sha'im atyabu indallah min rihil misk, bau mulut orang yang puasa di sisi Allah lebih wangi dari minyak kasturi misik. Khawatir dengan siwak itu akan hilang aroma kurang baik, kurang sedap yang timbul karena puasanya seseorang. Dan itu puncak-puncaknya setelah zawal, setelah tergelincirnya matahari, yakni zuhur ke atas. Makanya mereka makruhkan, madhab Hambali, untuk orang itu bersiwak setelah zawal. Kapan waktu zawal? Ma'ruf, waktu tergelincirnya matahari. Dan kalau waktu azan, ya jelas dengan azan zuhur. Kalau kamu di tempat yang mungkin tidak terdengar azan, di negeri kafir misalnya, gampang kamu lihat bayangan sesuatu sudah mulai condong dari tingginya. Tinggal diperhatikan saja, dihitung setelah fai'uz zawal, dihitung dari setelah bayangan dari benda tersebut. Dan itu penting, kata fuqaha sebutkan. Ini kalau ada besi berdiri 2 meter misalnya, zawal kamu jangan terkecoh hanya dengan semata-mata mulai terlihat bayangan dari besi ini di tanah kelihatan. Itu masih fai'uz zawal, belum terhitung. Kalau tergesa-gesa orang, oh berarti sudah zuhur, kemudian dia adzan sholat, padahal belum masuk waktu. Fai'uz zawal, bayangan itu nantinya akan tingginya sama seperti benda ini plus bayangan yang keluar tadi, fai'uz zawal. Biasanya sekitar 20 cm, 30 cm kalau itu, tergantung tingginya barang. Walhasil, misalnya itu 2 meter tadi, kamu ukur bayangan 2 meternya plus zawalnya tadi, fai'nya. Sehingga nanti bayangannya di tanah keluarnya 2 meter sekian senti. Baru itu masuk waktu zuhur. Kalau enggak kamu ukur 2 meter persis seperti tinggi besi ini, belum zawal, belum masuk waktu zuhur. Al-Muhim, kembali kepada masalah siwak, mereka makruhkan bersiwak setelah zawal bagi yang puasa. Namun para ulama yang lain mengatakan bahwa dimakruhkan juga perlu dikaji ulang lebih jauh, karena enggak ada nas yang jelas melarang atau mencela itu. Bahkan nasnya umum semua tentang siwak, tadi kita baca banyak, termasuk yang puasa. Adapun bau, bau yang puasa bukan dari mulutnya. Orang yang puasa keluar aroma yang kurang ini karena dari perutnya, lambungnya kosong, dan ini dari situ aroma itu keluar, bukan dari mulutnya. Kalaupun kamu bersihkan, kalaupun kamu ini, tetap ada aroma itu. Maka kalau ditaklilkan alasan dimakruhkan bersiwak karena aroma itu khawatir hilang, nggak benar, nggak tepat. Maka dengan itu tetap disunahkan siwak itu, bahkan bagi yang berpuasa kapanpun itu. Siwak juga para fuqaha sebutkan kepada kita bahwa ditekankan juga kesunahannya ketika orang hendak sholat. Seperti yang Rasulullah katakan dalam hadis tadi, inda kulli shalah, di setiap sholat. Karena dia berhadapan dengan Allah, atau hadis mauquf tadi, dekat sekali dia dengan malaikat dan malaikat di hadapannya. Apa yang dia baca dari Quran masuk ke mulut malaikat itu, makanya sucikan mulut kalian, wangikan mulut kalian, bersihkan. Nah, makanya di hadis Rasul katakan, kalau saja tidak memberatkan umatku, akan aku perintahkan mereka siwak tiap kali sholat. Tiap kali sholat untuk mereka bersiwak. Sholat ini umum, maka masuk di dalamnya sholat fardu yang wajib lima waktu, ataupun itu sholat-sholat sunnah, termasuk di dalamnya sholat jenazah, sholat. Maka kalau ditanyakan apa disunahkan bersiwak sebelum sholat jenazah, naam disunahkan, karena sholat jenazah adalah sholat. Dan Rasul katakan secara umum bersiwak di setiap kali hendak sholat, termasuk sholat jenazah. Adapun sujud tilawah, ketika orang baca Quran dan melewati ayat yang disunahkan untuk sujud, tentang siwak, ya kembalinya kepada khilaf para fuqaha. Karena sebagian mengatakan sujud tilawah adalah sholat, walaupun gak sama persis dengan sholat yang lain, tapi dia sujud layaknya sholat. Maka kalau yang mengatakan itu sholat, ya dikatakan sunnah untuk bersiwak sebelum sujud tilawah. Wasjud waqtarib, kamu bersiwak kemudian sujud, disunahkan. Bagi yang mengatakan itu bukan sholat dan tidak disebut sholat, maka seperti sujud syukur bukan sholat, maka ya mereka katakan tidak disunahkan untuk bersiwak padanya. Namun dari sisi lain, dari awal sudah dikatakan siwak itu sunnah di kapanpun, waktu apapun. Naam ditekankan ketika setiap sholat. Maka kalau dari awal sudah dikatakan sunnah kapanpun, termasuk sujud tilawah. Bukan hanya karena sujud tilawahnya, tapi dari awal memang dikatakan siwak itu sunnah kapanpun, termasuk kapanpun adalah saat kamu sujud tilawah. Maka tetap sunnah bersiwak saat itu. Nah, tempat yang keempat adalah artinya ditekankan sunnahnya bersiwak saat orang bangun dari tidur. Kata Hudzaifah, kana Rasulullah idza qama minal lail yasusu fahu bisiwak. Kebiasaan Rasulullah jika bangun malam, beliau bersihkan mulutnya dengan siwak. Karena ma'ruf orang ketika tidur biasanya gas atau apa dari lambungnya naik lagi keluar ke mulutnya, bau, ma'ruf. Makanya kemudian Rasulullah sunahkan juga untuk bersiwak saat awal bangun tidur. Artinya itu tempat keempat yang juga disunahkan sangat untuk orang itu bersiwak. Nah, siwak, mereka sebutkan tempat yang kelima adalah saat mulut itu bau. Karena Rasulullah katakan matharatun lil fam, dia membersihkan mulut atau mewangikan mulut. Ma'ruf aromanya seperti floret gitu, segar dan wangi. Al-Muhim disunahkan saat mulut orang tahu berubah aromanya tidak sedap, maka disunahkan saat itu untuk bersiwak. Terlebih lagi kalau dia orang yang berinteraksi dekat dengan orang. Orang tanya dia, orang dekat dia, bicara, kontak langsung. Maka gak baik kalau kemudian orang menangkap aroma yang tidak sedap dari mulutnya. Sementara dia sering, entah itu apalah muamalah di antara satu dengan yang lain. Kalau kamu menyadari itu, kamu sering kontak dengan orang, berdekatan, ngobrol, bicara, ini itu, maka pastikan bersih dan wanginya mulutmu. Yang keenam terkait siwak adalah fuqaha katakan, disebutkan oleh mereka bersiwak itu ardon. Bersiwak bentuknya adalah, kalau dilihat dari gigi, dia gini, ini apa, vertikal? Hah? Horizontal. Secara horizontal begini. Kalau dia dari giginya. Kalau dilihat dari mulut, itu vertikal, memanjang begini. Namun sebagian ulama katakan sebaliknya, yang dimaksud ardon ini berdasarkan hadis, namun dilemahkan hadisnya. Istaku ardon waddahinu hubban, bersiwaklah. Rasul katakan ardon, melebar ke arah melebar. Tadi perselisihannya melebar itu dilihat dari giginya, orang giginya begini. Kalau disebut melebar berarti begini, karena giginya begini, melebarnya seperti ini. Atau dari mulutnya sehingga melebarnya begini, karena mulutnya seperti ini. Ini atau itu, hadisnya lemah. Cuman wallahu alam yang kita pernah dengar dari dokter gigi, memang yang lebih baik kalau bukan siwak sih, mereka bicara sikat gigi, gerakan sikat yang lebih baik adalah vertikal begini. Ini kalau mulut kita, sikat itu begini geraknya, bukan begini. Mereka ahli dalam hal ini, itu yang mereka pelajari, mungkin lebih menjaga gigi atau lapisan bahasa apa namanya? Email. Al-Muhim. Yang kedua Rasul katakan dalam hadis itu yang lemah, waddahinu ghubban, dan berminyaklah jarang-jarang, berminyak rambut maksudnya. Jarang-jarang. Artinya jangan kamu sering-sering merawat rambutmu layaknya perempuan. Sebentar-sebentar ke kaca, ini kurang, ini sisir. Sebentar diminyaki, sebentar-sebentar di ini. Nah, perlu dirawat, perlu diperhatikan, tapi hubban, hubban itu ya sekali-sekali lah, betulan ada ini, dirawat, dibersihkan. Bukan setiap waktu, setiap saat, setiap habis mandi, setiap hari seperti sarapan 3 kali, makan siang, makan malam. Setiap kali itu pula dia menghadap kaca, cermin, berminyak, dirapikan, disisir. Gak boleh ada perubahan sedikit dari bentuk rambutnya. Untuk apa? Al-Muhim, kembali kepada siwak, tidak ada hadis yang sahih tentang itu. Namun seperti tadi, kalau dikembalikan ke ahlinya, para pakarnya, spesialis gigi, gerakan vertikal itu yang menurut mereka lebih baik. Terkait siwak pula, seperti sunnah Rasulullah mendahulukan yang sebelah kanan secara umum. Aisyah katakan Rasulullah menyenangi yang mendahulukan sebelah kanan, maka siwak pun didahulukan yang sebelah kanan, mulut bagian kanan didahulukan, dibersihkan sebelah kanan, baru kemudian sebelah mulut sebelah kiri. Yang terakhir mungkin terkait siwak, apakah siwak itu menggunakan tangan kanan atau tangan kiri? Sebagian ulama mengatakan yang sunnah dengan tangan kanan, yang lain mengatakan lah sebaliknya dengan tangan kiri. Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah dalam fatwa beliau di Masjidil Haram kita dengar, ketika ditanya tentang ini beliau katakan rahmatullah alaih, dirinci, tergantung kamu bersiwaknya dalam kondisi apa. Jika kamu bersiwaknya saat mulutmu kotor, gigimu kotor, bau setelah makan, bangun tidur atau semisalnya, saat itu kotor, maka lebih sunnah dengan tangan kiri. Kenapa? Karena saat itu babnya adalah pembersihan dari yang kotor. Dan kita tahu syariat mengajarkan untuk membersihkan itu tangan kiri tugasnya. Membersihkan dari yang najis, yang kotor, yang bau, itu tugasnya tangan kiri. Tapi saat kamu bersih mulutmu, mulutmu gak kotor, gak bau, cuman kamu ingin mengamalkan sunnah, mau sholat ini, atau mau ngadepi tamu atau siapa, istrimu dan lain sebagainya, mulutmu gak kotor, cuman untuk mengamalkan sunnah kamu gunakan siwak ini, maka saat itu yang lebih sunnah adalah tangan kanan. Tapi secara umum kamu gunakan ini atau itu, kedua-duanya kamu telah mengamalkan sunnah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wa sallam. Muhammad, alhamdulillah.